saya ke sana berat di ongkosnya. Kalau kamu ke sini langsung menuju rumah saya. Alamatnya jalan ini gang itu nomor anu. Maria Mercedes, Maria Mercedes. Yeah.